السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaji kita kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kitab Al-Arba'in ini, Al-Arba'in asal maknanya adalah 40. Tetapi orang Arab biasa menyebut puluhan, bisa jadi lebih dari 40. 40 berarti 40-an, 20 berarti 20-an, 70 berarti 70-an. Begitu pula Al-Arba'in ini sesungguhnya berisi 42 hadis, kemudian disempurnakan oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menjadi 50 hadis. Nah, silahkan nanti panitia apakah tetap berkeputusan dengan Al-Arba'in atau mau disempurnakan dengan 8 hadis dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menjadi 50 hadis berisi hadis-hadis tentang prinsip-prinsip dasar beragama Islam. Prinsip-prinsip dasar beragama Islam dan berisi hadis-hadis yang disebut dengan Jawami'ul Karim. Hadis-hadis yang disebut dengan Jawami'ul Karim. Jawami' artinya yang simple, kalimatnya simple, efficient. Kalimatnya terdiri dari kata-kata yang sederhana, sedikit, pendek kalimatnya, tetapi maknanya luas, mendalam. Dan banyak di antaranya berupa petuah-petuah bersifat wasiat-wasiat, pesan-pesan kenabian sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hadis yang akan kita mulai pada hari ini adalah hadis ke-18. Karena 17 hadis sebelumnya konon katanya sudah dibahas di majelis ini. Jadi saya meneruskan tongkat estafet kajian kitab ini. Semoga tongkat estafet ini bisa kita sampaikan sampai pada gawang yang terakhir, jadi tidak terpotong-potong lagi. Mari kita mulai dengan hadis ke-18. Nampak di hadapan saya banyak para penuntut ilmu yang tidak memiliki kitab, seperti petani tidak punya cangkul. Mau nyangkulin apa? Ya. Al-hadith al-thamina asyara, hadith ke-18. An Abi Dzar wa Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma. Anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, اتق الله حيثما كنت، اتق الله bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapusnya. Saya ulang kalimat ini. Dan iringkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik tersebut menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd an-nusakh hasanun sahih. Hadis ini nampak sekali bagian-bagian kalimatnya terdiri dari tiga terminal pembahasan. Terminal pertama dari pembahasan hadis ini adalah pesan teragung. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Ini terminal pertama yang akan kita singgahi. Terminal kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, menghapus kesalahan. Terminal ketiga, kita akan berakhir di sana, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nampak tiga pembahasan yang berbeda dalam satu hadis. Begitu singkatnya kalimat ini, tetapi sudah memuat tiga pokok pembahasan. Terminal pertama, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa dari kata wiqayah. Pengambilan istilah takwa dari kata wiqayah. Wiqayah artinya benteng, perisai. Seperti perisai dalam perang, benteng dalam perang. Benteng atau perisai itu dikenakan dengan tujuan menghindari mara bahaya, hal-hal yang tidak disukai. Maka bertakwa sesungguhnya melakukan usaha-usaha pembentengan diri, melakukan usaha-usaha pembentengan diri dari azab Allah. Usaha-usaha itu apa? Sering disebutkan oleh khatib dalam wasiat khutbahnya yang pertama kali adalah, mari kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi yang namanya bertakwa itu yang melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Karena tatkala ada perintah tidak dilaksanakan, Allah marah. Tatkala ada larangan dilanggar, Allah marah. Kita menghindari, menghindarkan diri kita atau membentengi diri kita dari kemarahan Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian orang itu disebut bertakwa, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, tidak serta-merta. Tidak disebut bertakwa kecuali dia berilmu. Tidak mungkin bisa bertakwa kalau tidak berilmu. Karena substansi takwa adalah melaksanakan perintah. Bagaimana bisa melaksanakan perintah kalau tidak berilmu tentang apa yang diperintahkan? Diperintahkan kepada kita sholat. Ya, kita sholat. Bagaimana sholatnya? Perlu ilmu. Kapan sholatnya? Perlu ilmu. Di dalam sholat ada takbir, ada bacaan Al-Fatihah, ada bacaan surah yang lain, ada ruku, ada sujud, ada duduk, ada tasyahud akhir. Semua ini membutuhkan ilmu. Tidak disebut bertakwa dengan melaksanakan perintah apabila kita tidak tahu apa yang diperintahkan dan bagaimana perintah itu dilaksanakan. Begitu pula meninggalkan larangan. Disebut bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan meninggalkan larangan kalau kita tahu apa yang dilarang. Kalau kita tidak tahu, bisa jadi kita meninggalkan yang justru tidak dilarang, melaksanakan yang justru tidak ada perintahnya. Dan itu banyak di tengah-tengah masyarakat muslim. Maka wasiat untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal tentunya juga merupakan dorongan bagi kita untuk menuntut ilmu. Karena tidak mungkin bertakwa dengan benar kecuali berdasarkan ilmu. Bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Dimanapun engkau berada, termasuk juga di saat kapanpun, karena dimanapun itu tidak mungkin tanpa dilingkupi oleh waktu. Waktu juga pasti berselimutkan tempat. Tempat pasti diselimuti oleh waktu. Di mana kita berada, pasti berada di dalam suatu waktu. Kapan kita berada, pasti kapan tersebut kita berada di dalam suatu tempat. Dengan siapa kita? Sendiriankah? Atau bersama-sama orang lain? Maka makna haitsuma kunta di sini juga di saat kapanpun, dengan siapapun, dimanapun kau berada, dalam kapasitas sebagai apapun, dengan profesi apa, pekerjaannya di mana, di kantor manapun, di jalan, di rumah, di masjid, di pasar, semua. Maka perintah bertakwa kepada Allah Azza wa Jal berlaku di semua tempat, di semua waktu, dengan siapapun. Kalau ada perintah berjilbab, wahai saudariku muslimah, maka itu berjilbab tidak hanya sekadar ketika waktu sholat. Selepas waktu sholat, lepas semua, tinggal pakaian bupati, buka paha tinggi-tinggi. Berarti takwanya hanya sekedar di kubikal sholat. Karena sholatnya dikasih kubikal khusus, kabin khusus. Ya. Begitu juga muslim, wahai muslim, bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin, laki-laki, takwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan tidak isbal, itu juga berlaku di semua tempat. Jangan celananya melewati mata kaki. Itu di antara larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlaku di semua tempat. Apakah itu di masjid atau di kantor? Ketika mau sholat dikelontong, kelontong, kelontong, kelontong, kelontong. Nah, ini tidak isbal. Begitu sudah sholat, nah, dilepas lagi kelontongannya. itu berarti bertakwanya kepada Allah cuma sekedar ketika di barisan. Begitu ubah jalan, jalan juga itu maksiatnya. Jadi pelanggaran jalan lagi. Itu berarti tidak melaksanakan takwa dimanapun berada dan kapanpun dengan siapapun. Kita masuk ke terminal kedua, kita akan singgah sebentar di sana untuk bisa kita selesaikan pembahasan ini. Jam 1 kita tutup. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, dan iringkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Kalimat singkat yang sesungguhnya kalau didalili, terdapat dalil yang sangat banyak seabad-abad dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat ini merupakan sambungan, tidak terputus dari kalimat sebelumnya walaupun masalahnya nampak berbeda. Kalau tadi pada kalimat pertama kita diperintahkan untuk jadi orang baik di semua tempat, di segala waktu, dengan siapapun, tapi itu tidak mungkin, Pak ya. Tidak mungkin. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lalai dan lupa, kealpaan dan kesalahan itu selalu merundung kita. Tidak mungkin kita terlepas dari kesalahan itu, sengaja atau tidak sengaja. Susah untuk jadi orang tanpa dosa itu. Kalau orang merasa tidak berdosa itu banyak. Walaupun dosanya banyak, tapi merasa tidak berdosa itu banyak. Tapi kita lepas dari dosa itu tidak mungkin. Maka Allah Azza wa Jal lewat lisan Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam memberikan solusi. Kalaupun kita berbuat jelek, ada keburukan kita, cobalah iringkan bersamanya kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapus. Maka di sini ada hukum timbal balik antara pahala dan dosa. Pahala-pahala itu menghapus dosa, dan ada dosa-dosa justru menghapuskan pahala. Secara lebih detail, dosa yang kita lakukan itu, yang dilakukan oleh manusia umumnya, terbagi menjadi dua kelompok besar, dua kategori. Kategori dosa yang pertama disebut dengan as-shagair, dosa kecil. As-shagair, dosa kecil. Kriteria yang kedua atau kelompok dosa yang kedua disebut al-kabair, dosa-dosa besar. Al-kabair, dosa-dosa kecil ini bisa terhapus dengan ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Berbeda halnya dengan dosa besar. Dosa besar tidak bisa dihapus dengan ibadah kita. Misalnya kita baca Al-Quran, diharapkan bisa menghapus dosa pernah mencuri. Kemudian korupsi 5 miliar, minta mohon bisa kiranya dihapus dengan sedekah 100 ribu. Dan sedekahnya itu juga dari uang hasil korupsi. Ibarat orang kencing, kira-kira bisa gak bersih dari air kencingnya dengan cebok pakai air kencing lagi? Nah, gimana? Misalnya bapak punya uang riba di bank ini, ya, kemudian pengen sedekah pakai uang riba itu, dan sedekah itu dengan sedekah itu diharapkan bisa menghapus dosa, itu namanya cebok pakai air kencing. Maaf, kalimatnya agak sedikit baunya enak ya, tapi terpaksa saya harus katakan. Gitu. Jadi dosa besar itu memang harusnya ditaubati, tidak terhapus dengan sholat lima waktu, dengan baca Al-Quran, dengan sedekah, gitu. Ya. Tapi sedekah punya nilai tersendiri. Kemudian ada satu keistimewaan al-hasanah di dalam Islam dibandingkan dengan as-sayyi'ah. Bagaimana mekanisme atau pola penghapusan salah satunya oleh yang lain? Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan. Lalu beliau mendetilkan. Dan hadisnya ada di dalam Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah juga akan kita temukan dalam pembahasan hadis berikutnya atau sudah terlewatkan. Penjelasannya lebih detail oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu dia tidak jadi melaksanakan, telah ditulis di sisi Allah pahala satu kebaikan. Tidak jadinya aja kalau kebaikan itu ditulis pahala satu kebaikan. Kalau dia sudah niatkan, dia sudah programkan, sudah planningkan, kemudian jadi melaksanakannya, maka dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jal menjadi 10 kali lipat. Ini adalah basic salary-nya. Basic salary untuk semua kebaikan di dalam Islam adalah 10 kali lipat dari apa yang dilakukan. Ila sab'imi'ati dhi'fin ila ad'afin katsira. Sampai 700 kali lipat. Makanya ada peringkat-peringkat. Kalau kita baca sholawat, dihitung sholawat kita itu sekali dibalas 10. Baca Al-Quran per satu hurufnya dinilai 10 huruf. Begitu selanjutnya. Sholat berjamaah 25 sampai 27 derajat. Sodaqoh sampai 700 kali lipat. Sobar, pahala sobar tidak ada hitungannya lagi. Tidak ada seri. Tidak ada serial numbernya lagi. Tidak ada itu. Sudah tanpa hitungan. Itu ada klasifikasi-klasifikasi itu. Ya. Itu kebaikan. Jadi dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Itu basic salary-nya. Sampai 700 kali lipat. Sampai ada yang lebih berlipat ganda dari itu. Itu kebaikan. Berbeda halnya dengan keburukan. Apabila seseorang berniat melakukan keburukan, maksiat, kejelekan, dan tidak jadi melaksanakannya, apabila tidak jadinya itu hanya karena memang ya kesempatannya enggak ada atau terbentur oleh suatu halangan, ya tidak jadi dosa dan tidak jadi pahala. Tetapi kalau dihindarkannya, tidak jadinya melakukan kejelekan itu karena muncul rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada neraka, maka berbalik, yang tadinya niat jelek itu berubah menjadi pahala kebaikan. Gitu ya, berbalik menjadi pahala kebaikan. Itu padahal enggak mengamalkan apa-apa, cuma enggak jadi niat jeleknya. Yang terakhir, bagian keempat adalah telah berniat jelek dan jadi melaksanakannya, itu dibalas cuma 1:1. Artinya 1 kejelekan, 1 dosa berbanding. Itu menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jal. Dan bagian pertama, yaitu kebaikan, menunjukkan kemurahan Allah Azza wa Jal. Dan hadis ini pada penggalan keduanya ini, wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamfuha, menunjukkan kemurahan Allah Azza wa Jal. Karena kita diberi kesempatan terus untuk melakukan kebaikan, dan variasi kebaikan dalam Islam itu sangat banyak. Makanya ada istilah subulus salat, jalan-jalan kebaikan. Di dalam Islam itu sangat banyak. Kita diberi menu kebaikan itu sangat variatif. Orang yang memang memiliki kesempatan, kapasitasnya di bidang harta, ya banyak sedekah, zakat, infak, wakaf. Di bidang itu dia paling dominan. Mungkin orang itu tidak sempat untuk baca Al-Qur'an. Mungkin orang itu tidak sempat untuk berzikir banyak, untuk duduk bersimpuh menghadap kiblat, banyak menengadahkan tangan kepada Allah Azza wa Jalla, mungkin kurang karena kesempatannya yang sedikit. Sedikit saja dia langsung ditelepon harus pergi ke luar negeri. Dari sana nanti nyampe 1 jam, tanda tangan, meeting dan sebagainya, harus terbang lagi. Besok harus ada di mana, dan sekarang harus ada di mana, dan sebagainya. Ada orang-orang seperti itu, tetapi Allah Azza wa Jal menyediakan menu-menu kebaikan itu sangat variatif. Maka tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Azza wa Jal. Ada orang yang modal tidak punya, kesempatan banyak. Banyak bisa duduk di masjid, banyak bisa tenang di rumah, tapi tidak punya ilmu, tidak siap, tidak bisa untuk mengajar. Tapi bisa baca Al-Quran. Tidak bisa baca Al-Quran, dia bisa berzikir. Ada yang mobil tidak punya, kemudian kesempatan ada, bisa baca kitab, bisa baca Al-Quran, bisa mengajari orang, bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Semua diberi kapasitas, kemampuan, kesempatan dan menu yang variatif untuk bisa mendapatkan surga dan untuk bisa menghapuskan dosa-dosanya. Itu. Maka dengan banyak menuntut ilmu jadi tahu, oh ini potensi kebaikan di sini, di sini, di sini, di sini. Saya bisanya yang ini, ya enggak harus ngajar-ngajar yang enggak bisa. Kita bukan orang hartawan misalnya, bukan orang miliarder, mampunya di bidang ini, ya idah ini, maksimalkan dia. Itu yang terakhir. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. akhlak yang baik itu apa sih? Mari kita bahas tentang akhlak. Kata akhlak ini seringkali terdengar di telinga kita ya. Hakikatnya makanan macam mana sih akhlak itu? Ya. Akhlak itu bentuk jamak dari kata khuluq. Dari kata khuluq. Kalau diambil dari wazan khalaqa, yukhaliqu. Artinya nasaba, yunasibu. Kesesuaian. Seseorang bergaul dengan orang lain, menyesuaikan diri. Seperti halnya orang suka kalau dipuji, cobalah puji orang lain. Jangan cuma bisa mencela tapi tidak mampu memuji. Karena orang itu di samping punya kejelekan juga punya kebaikan. Gitu. Kemudian kata khuluq dalam bentukan katanya secara morfologis lebih bermakna sesuatu yang menetap. Maka kalau sudah menjadi sebuah akhlak, berarti sudah menetap di dalam pribadi seseorang. Beda dengan kata adab. Adab. Adab itu lebih bersifat yang teknis. Misalnya adab makan. Tahu cara-cara makan dalam Islam. Adab berumah tangga, adab bersetubuh dengan istri, adab makan, adab minum. Ya. Itu lebih bersifat teknis. Tetapi kalau akhlak itu lebih konotasinya pada sifat yang melekat pada seseorang. Dermawan, pemurah, kemudian suka memaafkan, gitu ya. Itu tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Begitu ngaji langsung akhlaknya berubah. Tidak. Makanya jangan kaget. Kok ini orang ngaji sudah 2 tahun, 3 tahun akhlaknya kok kayak gini? Orang ngaji kok akhlaknya begini? Tidak serta-merta memang. Perlu latihan. Kalau mendapat ini orang kasar, padahal dia ngaji, mungkin gurunya kasar, punya guru yang juga kasar, gitu. Kalau ngomong kasar, mungkin punya kebiasaan waktu kecil, ketika di sekolah, ketika di pengajian, mendapatinya kebiasaan bahasa-bahasa seperti itu. Maka susah untuk bisa santun. Maka diperlukan untuk memiliki akhlak yang baik itu latihan yang cukup lama. Perlu penyesuaian, perlu ilmu, dan perlu pengalaman bergaul dengan orang. Sebagaimana kita tidak suka kalau dicubit, rasakan pula seandainya orang kamu cubit juga sama tidak enak. Begitu. Begitulah patokan daripada akhlak yang baik. Kemudian akhlak yang baik ini tentu pembahasannya tidak cukup dengan 1-2 session. Nanti bersamaan dengan hadis-hadis yang lain masuk masalah-masalah akhlak. Kita punya waktu sekitar 8 menit untuk bertanya jawab. Yang benar yang mana? Oh gitu, 12 menit katanya. Baik, tidak apa-apa. Pantesan ada yang bau kayaknya. Apakah hadis arba'in ada yang dhaif? sejauh pengakuan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau tidak memasukkan ke dalamnya hadis yang dhaif. Meskipun tentunya penelusuran ilmiah tentang sanad-sanad hadis tersebut ada yang sampai pada derajat hasan saja. Yang derajat hasan itu berarti ada posisi yang riskan, bisa jadi dia sesungguhnya dhaif, tapi karena adanya pendukung riwayat-riwayat yang lain, maka sebagian ulama mengangkatnya pada derajat hasan. Apakah dosa kecil bisa terhapus dengan syarat tidak melakukan dosa besar? Ya, ini yang yang terlupakan saya untuk mengatakannya. Ya. Jadi dosa kecil tadi bisa terhapus, ya, dengan syarat tidak melakukan dosa besar. Maka dari itu pelajaran tentang dosa besar itu sangat penting. Paling tidak sementara ini yang belum mengikuti kajian tentang dosa besar yang kami gelar di Masjid An-Nasr setiap Sabtu ba'dal maghrib sampai isya, maka setidaknya bapak-bapak, ibu-ibu bisa membeli bukunya. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada yang terjemahannya Galaksi Dosa-Dosa Besar. Ada yang disebutkan di situ 73 dosa besar, ya, seperti itu. Pengarangnya adalah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ustaz, ana belum bisa saat ini meninggalkan salah satu larangan Allah memakan hasil riba karena masih ada ikatan utang dengan kantor. Mohon nasihat Ustaz agar ana menjadi orang yang bertakwa. Satu hal yang paling tidak boleh hilang adalah perasaan takut, menyesal, dan khawatir. Jadi hati ini dijaga. Antum melakukan ini dan memiliki perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling minimal tidak boleh hilang. Kalau itu hilang, maka iman minimalis pun sudah hilang. Ada iman minimalis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Wa dzalika adhaful iman." Dan itu adalah tingkatan iman yang terlemah, terendah. Kalau cuma baru sampai di hatinya saja, sementara tangan dan lisannya belum bisa merubah. Berarti tingkatan iman yang paling rendah. Dalam bahasa sederhana kita zaman sekarang, iman minimalis. Begitu. Kemudian tentu manusia bisa berusaha. Manusia bisa berusaha untuk bisa keluar dari kubangan yang haram. Walai yattaqillah yaj'alahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar. Yakini itu. Ketika keyakinan bahwa Allah Azza wa Jal telah menjanjikan jalan keluar itu kurang, lemah keyakinan itu, maka tidak akan bisa keluar dari kubangan yang haram. Tidak mungkin bisa. Karena apa? Karena belum yakin kalau Allah bakal memberi jalan keluar. Yakin Allah pasti bisa, pasti memberikan jalan keluar. Karena Allah Azza yang menjanjikan. Dan Allah tidak pernah sulaya janji, menyelisihi janji. Mohon dijelaskan kaifiat rapat. Apa ini? Betul. Kaifiat rapat dan lurus. Masalah sholat ini. Saya kira rapat meeting. Kaifiat rapat dan lurus ketika sholat berjamaah yang sesuai dengan sunnah. Apa konsekuensinya jika sholat tidak rapat dan lurus yang sesuai dengan sunnah? Nabi sallallahu alaihi wasallam sesekali melihatnya dari depan dan sesekali melihatnya juga dari samping sehingga terlihat dada itu rata. Jadi tidak ada dada yang lebih menyembul ke depan, ada yang menjorok ke belakang, ke dalam gitu ya. Kemudian juga melihat pada kaki, sampai suatu saat Nabi SAW telah memakai pedangnya untuk meluruskan itu. Dan tidak mungkin ada orang yang pengen dipotong jarinya kan, tentunya. Jadi merapatkan dan meluruskan, itu lurus. Kalau merapatkan, maka riwayat yang banyak menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhu ketika berbaris itu menempelkan kakinya ke kaki temannya. Maka bapak-bapak yang merasa ditempelin kakinya oleh temannya itu jangan tersinggung dan jangan marah, kemudian bilang apa-apaan sih, bau lagi ya misalnya, atau apa, jangan injek-injek, ngapain sih deket-deket gitu ya. Jadi memang itu adalah perintah Nabi. Kaki kita tempelkan dengan kaki teman kita, bahu kita tempelkan dengan bahu teman kita. Nah, kaki kita jangan menentang lebar, lebih lebar daripada bahu. Karena konsekuensinya ketika kaki lebih lebar dari bahu, maka bahu tidak mungkin bertemu dengan bahu teman lain. Coba aja. Kalau kakinya menentang lebih lebar gitu, maka ininya pasti jauh-jauhan. Nah, yang terjadi karena sebagian jamaah ini ada yang masih hobi untuk bisa nempel dengan kaki temannya. Akhirnya temannya yang pengen nempel ini dilebarkan kakinya. Yang dari situ akibatnya apa? Bahunya tidak nempel. Mestinya bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Maka sebagian perintah adalah haru bainal manakibi wal aqdam, sejajarkan antara bahu dan kaki. Maka kaki dengan kaki, bahu dengan bahu itu rapat, lurus yang tadi cerita tadi ya. Konsekuensinya apa? Kalau tidak rapat lurus, maka celah yang ada akan diisi syaitan. Kemudian akibat yang lain adalah antar hati kaum muslimin itu berpecah belah dan mudah bermusuhan. Makanya kenapa antar kaum muslimin ini banyak permusuhan ya. Jangan jadi bangsa buih itu yang muntuk-muntuk di ketika banjir atau di sungai itu. Bangsa buih itu punya prinsip yang sama, kami bersatu untuk tidak pernah bersatu. Kamu bersepakat untuk tidak pernah bersepakat. Begitu nyatu, dikit pecah. Nyatu pecah, pecah, pecah. Yang terjadi kaum muslimin ini di zaman sekarang dan beberapa puluh tahun sebelumnya sudah terjadi demikian. Di antara sebabnya adalah karena mereka dalam sholat-sholatnya tidak merapat lurus dari barisan. Apakah semua yang baik pasti benar dan berpahala? Oh tidak. Baik itu lawannya buruk, benar itu lawannya salah. Hal yang berbeda. Benar itu patokannya adalah kesesuaian dengan petunjuk, dengan prosedur. Prosedurnya seperti apa? Oh benar. Sesuatu yang benar sekalipun belum tentu dianggap baik. Sebab masalah baik dan buruk itu dari dimensi mana dilihat, sudut pandang siapa. Tetapi kalau kita bicara syariah, harus mendahulukan benar atau tidak nih. Ini dulu. Benar, ini sesuai dengan petunjuk. Benar, memang ada petunjuknya dan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk. Berarti ini benar. Setiap yang benar pasti baik. Misal, hukum kisos, potong tangan, ya, kemudian apa, rajam, apa rajam tuhan, bukan kisos, ya, penggal, ya, karena membunuh orang lain misalnya, dia dibunuh lagi, itu hukum kisos. tampilannya ekstrim, tampilan kriminal. Tetapi jika itu dilaksanakan, benarkah di dalam Islam? Benar. Berarti walaupun tampilannya tampilan ekstrim, itu baik. Karena Allah Azza wa Jalla yang menjaminnya itu kebaikan. Itu aturan dari Allah Azza wa Jalla. Itu. Saya datang ke Bank Muamalat. Saya mau nabung untuk haji. Karena sudah lama saya tidak kunjung gitu Mekah, Madinah ya. Karena setelah pulang dari sana tentu enggak punya duit. Dulu enggak punya duit juga memang tempatnya di sana. Jadi gampang. Begitu saya nabung, ada namanya tabungan Arafah, ada apa? Kalau setor pertamanya kurang dari 1,5 juta, maka cuma dapat bonus, tidak ada apa tuh namanya, tidak ada bagi hasil. Saya bilang ini aturan dari mana? Ini ada dewan syariahnya pak. Saya tidak kenal dewan syariah, saya kenalnya dalil, dan dewan syariah itu bukan dalil. Kalau memang saya boleh mengusulkan, saya tidak usah dikasih bonus, nggak usah diiming-imingin bonus sekalian, saya nyimpen-nyimpen aja. Ini tabungan saya untuk bisa haji. Tapi kalau dikasih bonus, dan bonusnya itu pun juga belum ditentukan, ditentukan atau tidak ditentukan pun itu tetap riba. Kalau begitu Arafah aja. Arafahnya lagi enggak dibuka Pak Ustaz Pak. Jadi gimana? Ya. Nah, itu kelihatannya kan baik. Ada bonusnya. Bonusnya itu ribanya. Banyak sekali orang yang beribadah hanya berdasarkan bahwa hal itu adalah baik. Tidak setiap yang baik benar. Mari kita ambil contoh. Surat Yasin baik enggak? Siapa yang bilang surat Yasin buruk? Berani? Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah baik enggak? Baik atau buruk? Baik. Tapi benarkah perilaku ibadah dengan mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin Al-Fatihah? Istri-istri Nabi sendiri enggak pernah ngirimin kekasihnya itu Al-Fatihah. Aisyah radhiyallahu anha sangat mencintai suaminya. Untuk suamiku tercinta Al-Fatihah. Mungkin kalau boleh, bukan Al-Fatihah lagi yang dikirim, Al-Baqarah, Al-Maidah. Ya. Di dalam rukuk dan sujud dilarang baca Al-Qur'an. Apakah baca Al-Quran buruk? Tidak. Baca Al-Quran baik. Tetapi penempatannya. Tidak semua yang baik menjadi baik di setiap saat. Lagi rukuk dan sujud, ada larangan tersendiri membaca ayat-ayat Al-Quran. Bacanya apa? Subhanarabbil Azim. Kemudian sujud subhana rabbiyal a'la. Ah, daripada cuma itu 3 kali, mendingan baca surah Al-Fatihah 7 ayat. Gitu kan? Ibadah itu bukan masalah banyak-banyakannya, panjang-panjangannya. Tapi sesuai enggak dengan aturan, dengan petunjuk teknis. SOP-nya mana? Antum kerja juga kan pakai SOP kan? Ya. yang ngerjain pembukuan tidak mungkin dengan SOP-nya tukang listrik. Jadi masing-masing ada pada bagiannya sendiri-sendiri. Apa definisi maksiat? Maksiat itu dari kata apa ya si, artinya la yutia, tidak menaati. Jadi maksiat itu tidak melulu masalah porno. Sebagian orang memahaminya kalau maksiat itu zina. Selain zina berarti tidak maksiat. Ya, memakan hasil riba maksiat. Kemudian gunjing orang maksiat. Ya, pokoknya ada perintah tidak dilaksanakan itu maksiat. Ada larangan dilanggar itu maksiat. Karena maksiat artinya tidak taat, tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ustaz, saya bekerja di bank swasta, setiap bulannya saya bersedekah. Apakah sedekah saya diterima sedangkan saya bekerja di tempat yang ada unsur ribanya? Pekerjaan yang berkaitan dengan transaksi riba maka terkena dosa ribanya. Pekerjaan seseorang di tempat itu mendapat gaji, gajinya halal atas kerjanya. Itu pernyataan Syekh bin Al-Taymin rahimahullah. Ya, saya ulang. Pekerjaan yang berkaitan dengan transaksi riba maka orangnya terkena dosanya, ikut terkena dosanya. Bukan hanya yang menjadi tellernya dengan nasabahnya, tidak. Tetapi juga semua unsur yang terkait di situ menjadi pendukung dalam program kerja tersebut, maka semua terkena dosanya. Baik yang makannya besar maupun yang makannya kecil, semuanya kena dosanya sama. Hum fihi sawa. Gitu. Gaji yang didapatkan oleh seseorang yang bekerja di situ, dia dapat gaji atas dasar kerja, dan itu halal gajinya. Ya. Kemudian sedekahnya tidak bisa menghapus dosa riba, karena dosa riba itu terhapus dengan taubat, bukan dengan sedekah. Tapi sedekahnya tidak akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jal. Sedekahnya memiliki simpanan pahala tersendiri. Jadi bedakan ruang ini dengan ruang ini, pembahasannya beda. Ya. Apa hukumnya meminjam uang di tempat riba sedangkan kita membutuhkannya? Membutuhkan itu bukan merupakan dalil untuk membolehkan. Ya. Membutuhkan, karena orang tidak akan mati karena tidak pinjam uang riba. Yang disebut darurat itu apabila seseorang bisa sampai mati kalau dia tidak memakai. Bagaimana cara bertaubat dari dosa besar dan bagaimana dengan sholat taubat? Saya belum kenal namanya sholat taubat itu. Ya, apakah ada cara khusus untuk sholat itu? Nah, saya tidak tahu. Cara khusus sholat yang khusus itu adanya sholat sholat apa ini, gerhana matahari, caranya ada yang khusus gitu. Dengan sholat taubat itu apakah bisa terhapus gitu dosanya? Enggak. Taubat itu artinya pertama menyesali apa yang dilakukan, yang kedua bertekad untuk tidak mengulangi, gitu ya. Kemudian berhenti dari dosa tersebut, itu namanya taubat. Kemudian memperbaiki diri setelah itu, itu baru disebut taubat. Tapi kalau macam STNG, sholat terus maksiat jalan-jalan, nah itu bukan taubat gitu. Nah, sholat taubat tiap malam misalnya, orang yang punya cara khusus seperti itu, tapi besoknya nyuri lagi. Dan ada di zaman ulama salaf dulu diceritakan oleh para ulama, ada orang yang malamnya rajin kalau di sholat malam, mungkin termasuk sholat taubat itu. Paginya ya, jalan lagi mencuri, kerjaannya gitu. Nah, ini model STMJ seperti itu, bukan taubat yang sesungguhnya. Insya Allah kita lanjutkan pada masa mendatang. Jam 1 telah lewat. Mohon maafkan kami atas keterlambatan ini. Kita tutup kaji kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.